Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Katsir rahimahullahu ta'ala itlaqus sahih 'ala Tirmidzi wa Nasa'i. Ya, memutlakkan, menyebut, menyatakan kitab Tirmidzi dengan menyatakan sahih Tirmidzi, atau kitab Nasa'i dengan menyatakan sahih Nasa'i. Wa kana al-Hakim Abu Abdullah al-Khatib al-Baghdadi yusammiyani kitab at-Tirmidzi al-Jami' as-Sahih. Keduanya menamai kitab Tirmidzi dengan al-Jami' as-Sahih. Qala wa hadha tasahurun minhuma. Ini adalah tasahul dari keduanya, dari Al-Hakim dan Khatib al-Baghdadi. Ya, menyebut Sunan Tirmidzi dengan menyatakan Jami' as-Sahih, ini tasahul. Kenapa? Fa inna fihi ahaditsa katsiratan munkarah. Kan di sini dalam Sunan Tirmidzi banyak hadis-hadis yang munkar. Syalbani rahimahullah ta'ala memberikan contoh misalnya hadis yang riwayat Tirmidzi, wa min dhalika ma akhrajahu min tariq Husain bin Imran bin Umar. Husain bin Umar Al-Ahmasi. Min tariq Husain bin Umar Al-Ahmasi bi sanadihi an Utsman bin Affan marfu'an. Man ghashsha al-Arab lam yadkhul safa'ati walam tanalhu syafa'ati. Hadis dari Tirmidzi meriwayatkan dari hadis min tariq Husain bin Umar Al-Hamasi bi sanadihi an Utsman bin Affan marfu'an, man ghashsha al-Arab lam yadkhul syafa'ati walam tanalhu syafa'ati. Wa qala Tirmidzi rahimahullah, qala Tirmidzi rahimahullah, hadithun gharibun la na'rifuhu ila min hadithi Husain bin Umar al-Ahmasi. Wa laysa inda ahlil hadith bila qalqawi. Dan Husain bin Umar itu walaysa inda ahli hadis bila qalqawi. Berkata Syalbani rahimahullah wa aqulu bal huwa kadzdzab. Bal huwa kadzabun kama qala Ibn Hirash wa ghairuhu. Wa qala Al-Bukhari munkarul hadith. Ini contoh dari Syalbani rahimahullah. Dalam hadis dalam Sunan Tirmidzi ada hadis katsirah munkarah, di antaranya hadis man ghashsha al-Arab lam yadkhul syafa'ati wa lam tanalhu syafa'ati. Di sanadnya ada Husain bin Umar. Ya, Tirmidzi sendiri menyatakan apa di hadisnya, walaysa inda ahlil hadis bidzaqal qawi, kata beliau. Tirmidzi sendiri menyatakan demikian. Dan Syalbani menyatakan bal huwa kadzdzab. Ya, Husain bin Umar al-Hamasi kadzdzabun kama qala Ibn Hirash wa ghairuhu, Bukhari menyatakan mungkarul hadis. Mungkarul hadis. Syekh Mubil rahimahullah ta'ala berkata, kata Syekh Mubil rahimahullah, wa Tirmidzi kadzalika rahimahullah. Tirmidzi juga demikian. Jadi Tirmidzi apa namanya? Mutasahil, tasahal. Qala ma anna Tirmidzi ya aktsaru tasahulan min Ibnu Hibban. Kalau mana kita sudah dapatkan Ibnu Hibban mutasahil, kata Syekh Mubil rahimahullah, ma anna Tirmidzi aktsaru tasahulan min Ibnu Hibban. Lebih banyak tasahulnya dibandingkan Ibnu Hibban. Contoh, tadi kan kita dapatkan dari Syekh Al-Albani, sekarang dari Syekh Mubil. Atau beli contohnya, Al-Hafidz Adz-Dzahabi qala fi turjumah Katsir bin Abdullah. Al-Hafidz Adz-Dzahabi qala fi turjumah Katsir bin Abdullah bin Amr bin Auf. Adz-Dzahabi ketika dalam membahas biografi Katsir bin Abdullah bin Amr bin Auf, waqad dzakara hadis al-muslimuna ala syurutihim. Ya, ketika menyebut turjumah Katsir bin Abdullah bin Amr bin Auf sampai ke hadis, penyebutan hadis al-muslimun al-surutihim. Qara kata Dhahabi rahimahullah, wa amma Tirmidzi fa sahhaha hadithahu. Wa amma Tirmidzi fasahah hadithah. Tirmidzi itu mensahihkan hadisnya Katsir bin Abdullah bin Amr bin Auf. Wa Tirmidzi fasahah hadithahu. Ia mensahihkan hadis Katsir bin Abdullah bin Amr. Wa lihadza la ya'tamidul ulama'u 'ala tashihihi. Wa lihadza la ya'tamidul ulama'u ala tashihi, kata Dzahabi rahimahullah. Oleh karena itu para ulama tidak bersandar kepada tashih Tirmidzi. Jadi hadza ayat dari tabi'in ulama ada. Kenapa? Karena beliau mensahihkan hadis semisal hadisnya Katsir bin Abdullah. Kenapa? Siapa dia Katsir bin Abdullah itu? Ya, sehingga Tirmidzi ketika mensahihkan hadisnya menjadi bahan kritikan, tidak bisa jadi kesandaran. Kata beliau, itu intaha ucapan Dzahabi sampai situ. Intaha kalam Dzahabi rahimahullah. Pasal haditsah wa hadza tamidu lama tasih, intaha kalam Dzahabi. Kata Syekh Mubil rahimahullah, kenapa demikian? Liannahu qad kana dzukira fi turjumah Katsir bin Abdullah. Liannahu qad dzukira fi turjumah Katsir bin Abdullah anil Imam Syafi'i wa bi Daud. Karena telah ada disebutkan pada turjumah Katsir bin Abdullah, ya, dari Imam Syafi'i wa bi Daud, annahu ruknun min arkanil kadzib. Itu Katsir bin Abdullah. Kenapa? Karena Katsir bin Abdullah itu disebutkan dari Imam Syafi'i wa Abi Daud annahu ruknun min arkanil kadzib. Ya, tapi Tirmidzi mensahihkan hadisnya, sehingga para ulama ayatani mutla'tamidu ala tashihi. Beliau mensahihkan seorang yang dikatakan ruknun min arkanil kadzib. Juga di antara disebut beliau rahimahullahu taala, semoga rahimahullahu taala, Warwa Tirmidzi rahimahullahu taala fi jamihi li Muhammad bin Sa'id al-Maslub. Beliau meriwayatkan dari Muhammad bin Sa'id al-Maslub wa Muhammad bin Sa'ib al-Kalbi wa li ba'd al-Halka wa li ba'd al-Halka orang-orang binasa lainnya. Nanti anda lihat di tahdhib di atas, coba silakan lihat siapa dia, Muhammad bin Sa'id al-Maslub, siapa Muhammad bin Sa'ib al-Kalbi. Iya, beliau meriwayatkan dalam kitab sunannya. Bahkan wali ba'dil halka, kata Syumukbil, juga sebagian orang-orang yang semodel itu disebutkan oleh Tirmidzi dalam sunan Tirmidzi. Qara min ajli hadza nazalat rutbatuhu an sunan Abi Daud wa sunan An-Nasai. Wali hadul, karena beliau masih meriwayatkan orang-orang semodel itu, ada dalam sunannya orang-orang semodel itu, hadza nazalat rutbatuhu, apa namanya, derajat sunan Tirmidzi itu lebih rendah ya di bawah derajat sunan Abu Daud dan sunan Nasa'i. Demikian kata Syaikhul Islam rahimahullah di Al-Muqtarah di halaman 128. Itu tadi saja baca semua. Allah a'lam. Assalamualaikum.